Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala: Aqsamul kalami bi'atibari madlulihi. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khobarin wa istikhbarin, wa yanqasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Ya, طيب. Aqsamul kalam bi'tibari madlulihi. Setelah kita alhamdulillah membahas tentang al-kalam pada pekan kemarin, dan itu juga membahas tentang macam-macam kalam dan susunan atau komposisi minimalis dari kalam dengan beberapa penjelasan alhamdulillah, maka kali ini kita membahas macam-macam kalam dari sisi madlul, yaitu dari sisi apa yang terpahami dari kepenunjukan lafal tersebut atau kalimat tersebut. Hal yang bisa kita pahami dari kalimat tersebut. Kadang kita memahami suatu kalimat sebagai perintah untuk kita. Kadang kita memahami kalimat tersebut sebagai larangan. Kadang kita memahaminya sebagai info. Kadang kita memahaminya sebagai pertanyaan. Kadang kita memahaminya sebagai harapan. Kadang kita memahaminya sebagai permintaan, request, tapi dengan soft, lembut. Kadang kita memahaminya sebagai hanya untuk ungkapan penguatan dengan adanya sumpah. Nah gitu. Jadi memahami kalam itu tergantung dari zat kalamnya itu. Ya, apakah kalam itu dari jenis ini atau bukan? Dari jenis ini atau bukan? Maka kita pahami itu. Taib, kata muallif rahimahullah, wal kalamu yanqasimu ila. Kalam terbagi menjadi berapa macam. Di antaranya menjadi amar, perintah, nahi, larangan, khobar, khabar, istikhbar, yaitu pertanyaan. Wa yanqasimu ayda, kemudian beliau sebutkan tambahan, selain itu juga ada model kalam lainnya, yaitu tamannin. Yaitu tamanni, yaitu mengharapkan tapi dengan harapan yang jauh sekali atau hal yang mustahil. Wa ard, ard ini artinya seperti mungkin bahasa kita rayuan kali ya. Rayuan, yaitu meminta tapi dengan lembut gitu, merayu ya. Wa qasam, qasam yaitu halif, apa sumpah ya. Taib, tafadhal. Qala syarih, qala syarih, lamma faragha al musannifu min dhikri aqsamil kalami bi'tibari ma yatarakkabu minhu syarra'a fi dhikri aqsa. La, juga jangan syarra'a. Kalau syarra'a membuat syariat. Syara'a fi dhikri aqsamihi bi'tibari madlulihi. Qawluhu wal kalamu yanqasimu ila amrin wa huwa ma yadullu ala talbil fi'li. Ada talabil fi'l. Wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li. Nahwu ata'a walidaik. Ati' walidaik. Wa qawluhu wa nahyin wa huwa ma yadullu ala talabit tarki wa huwa nahwu la takdzib fi haditsik. Lanjut. Wa qawluhu wa khabarin wa huwa ma yahtamilu sidqu wal kidzbu li dzatihi wal kadzib wa huwa ma yahtamilu asidqa. Wal kadziba. Wal kadhiba li dhatihi nahwu safara Khalid wa qul. Sahih. Wa qawluhu wa istikhbarin huwa al istifham wa huwa talabul ilm bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl nahwu hal fahimta al mas'alah. Taib. Ahdara Khalidun am Asif. Ahdoro gimana? Ahdir. La. Ahdoro. Istifham. Istifham. Ahadoro. Ahadoro Khalidun am Asif itu. Tal. Antum sini. Ada sini anak kasih tau. Ntar. Masya Allah. Antum lagi kenapa antum? Nih. Ini buat antum, biar agak segera nih buat antum. Sudah. Karena banyak salahnya dikasih hadiah, insya Allah enggak salah lagi nanti. Ahadar Khalidun am Asim, ya. Baik. Kita baca dulu. Wa lamma faragha al-musannifu min dhikri aqsamil kalami bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Selagi atau setelah faragha selesai, al-musannif selesai. Musannif selesai menyebutkan macam-macam kalam dari segi susunannya. Ma yatarakkabu minhu. Setelah itu syara'a fi dhikri aqsamihi bi'tibari madlulih. Maka beliau hafizah rahimahullah memulai syara'a di sini bada'ah. Memulai melanjutkan apa? Dzikri, menyebutkan macam-macam kalam bi'tibaril madlul. Dari segi apa? Dalalahnya, dari segi apa yang tertunjukkan dari kalam tersebut, dari segi apa yang bisa kita pahami dari kalam tersebut. Apakah itu kita pahami sebagai pertanyaan, atau kita pahami sebagai khobar, atau kita pahami sebagai rayuan, permintaan, dan seterusnya, ya. Qauluhu wal kalamu yanqasimu ila, perkataannya, al kalam terbagi menjadi, yang pertama, amr. Amr itu adalah ma yadullu ala talabil fi'il, yaitu apa yang menunjukkan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan, seperti ati' walidaika. Betul? Ati' walidaika, taatilah kedua orang tuamu. Dengan ada fi'il amr ini, kita paham bahwasanya ini berarti perintah, amr, ya. Madlul dari kalimat ati' walidaika adalah amr. Madlul ini hasil yang terpahami, apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini adalah perintah. Ya. Untuk ikhwan kita yang teman-teman marbot itu, kira-kira bisa diadakan kitab enggak buat mereka, Pak? Mungkin teman-teman Torik. Kasihan mereka catat-catat enggak ada kitabnya. Bisa Pak Anwar, di mana Pak Anwar? Bisa diomongin nanti. Ya, insyaallah ya. Kasihan mereka. Ya. Kemudian wa qauluhu wa nahyin. Madlul kedua bisa juga nahi, yaitu larangan. Ma yadullu ala talabit tarki. Yang menunjukkan apa? Permintaan untuk meninggalkan suatu hal atau suatu perbuatan. Maka ini namanya larangan. Ya. Seperti la takdzib fi haditsika. Jangan kamu bohong dalam ucapanmu. Wa qauluhu wa khabar. Yang ketiga, madlul dari kalam bisa aja khabar. Khabar itu apa? Ma yahtamilu sidqa wal kadzib. Yang memiliki possibilitas dipercaya atau didustakan. Yang memiliki possibilitas benar ataupun bohong, benar ataupun salah, benar ataupun dusta. Lafal khabar, statement, itu suatu lafal afirmatif yang bisa diamini, bisa didustai. Gitu kan? Ketika kok tuh kamu belum kedengeran misalnya. Ada ting ting ting ting, kemudian mana Pak Neman, mana Pak Neman? Hah? Enggak ada. Kemarin ada tapi. Iya. Masya Allah. Jadi misal Pak Neman bilang itu tukang bubur ayam. Nah, itu tukang bubur ayam, ini adalah afirmatif statement, khabar yang bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Iya, jadi lafal statement itu memang bisa disalahkan, bisa dibenarkan. Selain itu, misal kalau lafal tersebut adalah pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Bagaimana kabarmu? Untuk bilang salah itu. Kan enggak nyambung. Apa kabar, Mas? Benar. Lah, ini enggak nyambung antara madlul dengan jawabannya, dengan responnya. Madlul dengan responnya enggak nyambung, gitu kan? Kalau misalnya ada perintah, kamu pergi ke pos itu. Nah, ini kan perintah. Kemudian respon dari orang yang diperintahkan adalah benar sekali, Pak. Lah, bingung bosnya, ya. Coba kau tolong kamu audit, ya. Pemasukan kita sekarang berapa? Audit sekarang. Salah, Pak. Lah, kok salah? Kan saya nyuruh. Ah, ini responnya enggak benar atau larangan. Ya, ada ikhwan, ya, Pak ini misalnya, Pak Kasman, ya misalnya. Ah, masyaallah, Pak Kasman. Pak Hasman, jangan tidur. Salah, Ustaz. Ya. Lah, responnya salah ini. Ya. Karena ini bukan statement, ini perintah atau larangan, dan larangan tidak untuk disalahkan atau dibenarkan. Begitu pula dengan pertanyaan. Kaifa haluk ya akhi? Wallahi akhta'ta anta. Lah, gimana sih? Kan saya butuh jawaban, bukan butuh respon benar atau salah, gitu kan, gitu kan. Taib, jadi khabar ma yahtamilu as-sidq wal kadzib, ya, bisa mengandung benar ataupun tidak benar. Seperti safaru Khalid. Khalid telah pergi jauh. Ini bisa jadi antum dustakan. Oh, enggak, kemarin saya lihat Khalid kok. Nah, ini jadilah jadilah percakapan yang benar secara tradisi, ya. Begitu. Tapi kalau ditanya hal safar Khalid, apakah Khalid sudah pergi? Terus antum bilang, siap bos. Apa lagi? Ya, enggak nyambung, ya. Kemudian wastikhbarin, istikhbar. Istikhbar itu tolabul khabar. Seperti istifham, tolabul faham, yaitu pertanyaan. Apa itu maknanya? Tolabul ilmi bisayin lam yakun ma'luman min qablu. Mencari atau meminta pengetahuan tentang sesuatu yang mana belum terketahui sebelum memintanya, ya kan? Min qablu, yakni min qabli an yatruba al-ilma, gitu kan? Ya, jadi istifham adalah talabul faham, talabul ilmi, ya. Tapi enggak semua orang nanya itu minta ilmu, ya. Itu minta paham, pengin tahu gitu. Talabul ma'rifah, talabul ilm, talabul faham, meminta pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui sebelum dia menyatakan atau sebelum dia mengatakan kalimat tersebut. Ya kan? Orang kalau nanya itu menunjukkan, umumnya menunjukkan dia belum mengetahui jawaban sebelum dia bertanya. Kapan dia akan tahu jawabannya? Insya Allah setelah dia bertanya, setelah dijawab, baru dia tahu. Ya. Begitu, itu namanya istifham atau istikhbar. Makanya seringkali orang dicela ketika dia tanya tapi udah tahu. Dia tanya lagi hari ini, nanya ting ting ting ting, Pak Neman itu apa, Pak Neman? Tukang bubur ayam. Oh iya benar. Besoknya lagi ting ting ting ting, Pak Neman itu apa, Pak Neman? Tukang bubur ayam. Besok lagi ting ting ting ting, Pak Neman itu apa ya? Udah cari tahu sendiri gitu. Ting ting ting ting, Pak Neman itu apa, Pak Neman? Besoknya enggak masuk, Pak Neman. Ya. Karena apa? Orang udah tahu, masih nanya, ya, gitu kan? Jadi biasanya orang nanya karena belum tahu. Maka kemudian contohnya, hal fahim tal masalah, kamu sudah faham masalah ini, gitu. Ahadur Khalidun am Asim, apakah Khalid hadir ataukah Asim yang hadir, gitu. Nah ini istikhbar, istifham semuanya. Taib wa qauluhu, fadl. Qauluhu wa yanqasimu aidan ila tamannin wa huwa talabus syai'i al-mahbubi alladhi la yurja husuluhu imma likaunihi mustahilan nahwu laitas syababu ya'udu yauman au ba'idal manali ka qawli munqati'ir roja laita limalan fa ahujja bih wa qauluhu wa ardin bisukunir ra huwa talabu birifqin nahwu ala tanzilu indana wa quluhu wa qasamin bi fathil qafi wassin wal halif nahwu wallahi la af'alannal khair la af'alannal khaira istamir wa innama qala al musannifu wa yanqasimu aidan ma'a annama qabla annama qablahu wa ma ba'dahu taqsimun wahid isyaratan ila anna minal usuliyina man iktasara ala taqsimil awal wa annahu yaruddu alaihi taqsim al-thani wa annal jami'a taqsimun wahid wa hunaka taqsimun wa qawluhu wa yanqasimu aydan ila tamannin, dan juga setelah tadi ada taksimat empat macam, empat aqsam, sekarang beliau tambahkan tiga lagi, ya, yaitu pertama, yang pertama, tambahan pertama tamanni, Tamannin adalah talabu syai'il mahbub, yaitu mencari atau meminta sesuatu atau menagih sesuatu yang dia sukai, yang disukai oleh peminta atau penagih. Tapi sesuatu tersebut yang dia sukai, kendati pun dia suka, la yurja husuluhu, tidak bisa diharapkan terjadinya. Enggak bisa, ya mau diharapkan gimana. Tapi tetap dia mengungkapkan keinginannya. Ya, imma, jadi ada dua kemungkinan. Tidak diharapkan kehadirannya, maksudnya seperti putus harapan, tapi bagaimana dia tetap mengungkapkan harapan tersebut walaupun putus harapan. Imma likaudihi mustahilan, bisa jadi karena mustahil, au ba'idal manal, atau bisa jadi karena jauh sekali didapatkan, susah didapatkan. Hampir mustahil, enggak sampai mustahil, tapi aduh. Ya, susah. Contoh misalnya untuk mustahil. Contoh, laita syababu yaudu yauma. Duh, kiranya masa muda kembali pada hari ini. Ini untuk orang yang sudah berusia. Laita syababu yaudu yauma. Ngelihat anak-anak pada main depan torik, main bola gitu. Ustadznya bengong aja. Duh, seandainya saya bukan ustadz, saya main di situ, kan? Ya kan? Seandainya bukan ustadz, saya enggak malu main depan torik gitu. Tapi karena saya ustadz, ntar dilihat, pada ngeliatin lagi, apalagi banyak umahat lewat, kan enggak enak. Iya, udah gitu umahatnya janda lagi, kan enggak enak. Laita, mulai laita, ya. Laita. Berandai-andai sini dia menagih sesuatu yang pengen dia lakukan, yaitu main bola depan torik tanpa alas kaki sama anak-anak. Tapi layur jahusul, gak mungkin. Kenapa? Mustahil jadi anak-anak itu lagi. Dan mustahil dia melepaskan jubahnya, udah saya bukan ustadz lagi. Mustahil, semua orang tetap nganggap ustadz. Udahlah, saya sekarang pensiun dari keustadzan. Saya cukur jenggot, pakai kaos biasa, pakai baju bola dan celana setengah, setengah nisfu syaq. Anda jadi anak kecil sekarang, pensiun jadi orang dewasa. Enggak bisa, mustahil. Ini tamanni, ya. Kemudian yang kedua, ba'idul manal, yaitu jauh sekali dapat. Atau bisa juga ini munal, ya. Susah didapat. Ya susah sekali, seperti perkataan orang yang sudah putus harapan, laisa limalan fa ahujjabih. Saya enggak punya duit biar sehingga saya bisa haji, saya enggak punya duit. Aduh, susah banget, gimana mau haji? Sekarang kalau haji langsung apa namanya? Bukan furoda, enggak apa namanya? Oina plus plus itu berapa ratus juta, Pak? 250-an, masya Allah. Tahun depan langsung bisa itu, masya Allah. Nah kan, itu kan mulai kan, laisali malan fa'hujja plus plus gitu kan, nggak bisa. Saya nggak punya duit sehingga bisa haji plus plus. Bisa ya nabung berapa tahun, Pak? Standarnya berapa tahun orang-orang? 6, 7, 10, tergantung cicilannya. Nah. Tapi kalau ada cicilan gak bakal putus harapan. Yang putus harapan tuh kalau yang plus-plus itu 250 juta ya. Berarti 1 juta kali 250. Ya gitu. Ah, Anda tabung ah. Mulai sekarang supaya bisa Anda plus-plus, Anda tabung 1 juta per bulan. Iya, tunggu 250 bulan lagi kan. Baid ya. Aduh, jauh banget gitu kan. Ah. Nah, seperti ini namanya tamanni. Imma karena mustahil, imma karena baid, jauh sekali yang diharapkan, ya. Baik. Kemudian wa'ard bisukunir ra. Sukun ra-nya ard, wa huwa at-talabu birifqin, yaitu meminta dengan sikap lembut, sikap enak. Ini seperti merayu kalau Indonesianya. Seperti ala tanzilu indana, mampir mas gitu ya. Alatan zilu inana artinya mampir, bukan maukah turun bersama kami, maukah turun di sisi kami. Bukan itu, orang bingung namanya. Ya, coba antum kalau misalnya punya rumah di desa, kemudian ada orang asing lewat. Maukah Anda turun di sisi kami? Orang asing itu, oh, jadi bahasa sini tuh seaneh itu ya. Bukan gitu, namanya pinara gitu. Ana tanzilu indana pinara mas gitu kan. Kalau kita di desa-desa mesti dengernya tuh halus. Dan itu bahasa halus. Enggak ada sambil pinara mas, sambil golok di sini enggak ada. Ya, itu bukan aurat itu. Itu tahdid namanya, ngancem ya. Taib ala tanzilu indana gitu kan. Taib. Wa qasam fathul qaf wasin al-hadif, yaitu sumpah seperti wallahi la fa'alanna al-khair. Ya begitu. Wa inna ma qala al-musannif al-Juwayni rahimahullah berkata wa yanqasimu aidha, itu ma'a anna ma qablahu wa ma ba'dahu taqsimun wahid, padahal amr nahi khabar istikhbar itu satu model, satu kelas dengan tamannin ardin wa qasam, sama semua. Tapi kenapa Imam Juwayni memisahkan itu dan menyebutkan lafal wa yanqasimu aidha? Isyaratan ila anna min al-usuliyyin man iqtasara 'ala taqsim al-awwal. Mengisyaratkan bahwa sebagian dari ahli usul fiqih itu mencukupkan pembagian yang model pertama doang, yaitu amar nahi khobar istighbar. Dah. Setelah itu bagi sebagian usuliyin, tamanni ard qasam tidak termasuk kalam yang patut kita sandingkan dengan amar nahi khobar istighbar. Wa annahu yaruddu alaihi taqsim al-athani, dan apa di sini yaruddu atau yaridu alaihi, Allahu alam, tapi maknanya kita tahulah bahwasanya taqsim yang kedua, tamanni ard dan qasam itu masuk juga ke dalam kalam. Wa annal jami'a taqsimun wahid, semuanya itu adalah satu pembagian sama aja. Taib, istamir. Wa hunaka taqsimun akhsaru min hadha kama 'indal balaghiyyin, wa huwa annal kalama qisman. Wa khabar khabarun wa taqaddama ta'rifuhu wa ya'ti sharhuhu insha Allah fi babil akhbar athani insha, wa huwa ma la yahtamilu sidqa wal kadhib ka qawlika uktub li anna madlulahu la yahsulu illa bit talaffuzi bi fala yuqalu innahu sidqun aw kadhib. Wa min al-insha'i al-amru wan nahyu wal istifhamu wat tamanni wa minhu al-'ardu wa hadha al-'ard wa minhu al-'ardu wa hadha huwa al-insha'u at-talabi wa minhu al-qismu qasamu wa huwa al-insha'u ghayru at-talabi. Taib, istamir. وأهم هذه الأنواع الأمر والنهي وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله. وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة والله أعلم. وهناك تقسيم أخصر من هذا. Ada pembagian yang lebih pendek daripada ini. Kama indal balaghiyin, bagi ahli balaghah, dan ini juga taksim yang masyhur dalam usul fiqih. Wa huwa annal kalama qisman. Kalam itu terbagi menjadi dua macam. Dua bagian saja. Pertama, khabar dan insya. Yang pertama khabar, yang kedua insya. Dua garis besar itu, khabar dan insya. Dan antum pegang dua ini, khobar dan insya. Kalam itu kalau enggak khobar ya insya, udah gitu aja. Itu lebih enak taksim itu, ya. Jadi khobar atau insya. Nah kalau khobar nanti insya Allah, ya. Dan sudah dijelaskan sebenarnya khobar ya. Insya ma la yahtamil as-sidqu wal kadhib, tidak mengandung. Atau malayah tamilu sidqa wal kadhib, tidak mengandung kedustaan, kebenaran atau kedustaan. Insya, yang tidak bisa didustakan, tidak dibenarkan. Kaqaulika, seperti uktub, tulislah, enggak bisa didustakan itu uktub, benar, enggak bisa. Li'anna madlulahu la yahsulu illa bitalaffuz bih, Karena apa yang tertunjukkan dengan lafal insya tidak bisa terhasilkan kecuali dengan mengucapkannya. Ya. Fala yuqal innahu sidqun aw kadzibnya bisa dikatakan untuk lafal insya'i, enggak bisa dikatakan itu benar atau salah, enggak bisa. Contoh misalnya di antara insya amar nahi istifham tamanni arad, itu yang tadi itu. Hadza huwa al-insya' talabi. Ini semua adalah disebut insya' talabi. Insya' talabi yaitu ada sesuatu yang diminta dari itu. Ya kan? Amr ada enggak yang diminta? Ada. Perbuatan. Nahi ada enggak yang diminta? Ada. Untuk meninggalkan perbuatan. Istifham yang diminta jawaban. Tamanni yang diminta adalah apa yang terharap. Arad yang diminta adalah apa yang diinginkan oleh orang yang merayu. Ya. Baik, kemudian ada juga yang kedua. Huwa al-insya ghairu talabi. Insya yang tidak bersifat penagihan atau permintaan seperti qasam. Ya. Wallahi, jumlah qasam itu memang di dalamnya ada komposisi khabar biasanya, ya kan? Tapi dia masuk ke dalam insya. Masuk ke dalam insya. Wallahi anta rajulun jamil misalnya. Anta rajulun jamil itu khabar. Tapi ketika disusupkan ke dalamnya insya yaitu qasam, maka dia menjadi lafal insya. Gitu ya. Memang aslinya khabar dia. Tapi ketika ada qasam maka dia menjadi insya. Begitu ya. Dan ini insya apa? Qasam ini termasuk insya ghairu ghairu talabi. Wa ahammu hadhil anwa', dan paling pentingnya macam-macam ini dalam usul fikih amar dan nahi. Iya. Ini bahkan amar dan nahi di antara bab terpenting usul fikih. Ya, karena dengannya terpahami banyak sekali nas amar dan nahi. Karena hukum-hukum fikih itu kisarannya dari perintah dan larangan, halal dan haram. Dan halal dan haram itu dominannya terketahui dari lafal-lafal amar dan nahi, amar dan nahi. Kemudian didukung dengan pembahasan tentang umum, mutlak, muqayyad dan seterusnya. Ya, wa sayatil kalam fihi ma insyaallah wa amma baqiyatul anwa' fala yatarattabu 'alayha fil usuli kabir faidah. Adapun sisa-sisa macam tersebut seperti ya mungkin tamanni, arad itu enggak begitu memberikan dalam usul fikih memberikan besarnya faedah. Ah ini. Istifhamnya apa? Ayu sautin hadza? Ah. Suara apa ini? Ini berarti istifham, istikhbar. Ini insya atau khabar? Kalimat ana ini insya atau khabar? Insya talabi atau ghairu talabi? Hah? Insya talabi karena ana mencari talabul ilm, talabul ma'rifah. Antum jawab apa itu? Dalika sautu tukang bubur. Tukang bahasa Arabnya apa? Ahlul bubur gitu misalnya. Sarib bubur ya. Antum menjawab itu, maka jawaban antum adalah insya atau khabar? Khabar. Jawaban terhadap istifham adalah khabar. Jawaban terhadap istikhbar adalah khabar. Ya kan? Khabar bukan khabar nahu, khabar secara balaghah atau usul. Nah, ketika antum menjawab mengkhabarkan itu, maka khabar dari antum ini yahtamil as-sidq wal kadzib. Bisa aja dusta, bisa benar. Ya kan? Bisa sesuai kenyataan, bisa tidak. Ting ting ting ting. Ayu sautin hadza? Kemudian antum bilang, "Dzalika sautu sautu jarasil madrasah." Suara bel madrasah. Ya. Pas dicek ternyata bukan, berarti kabar antum tadi enggak benar. Gitu. Baik. Lanjut mau enggak? Lanjut. Lanjut aja. Oke, lanjut. Aqsamul kalam bi'tibar isti'malihi. Kita hakikatnya aja ya. Fadhal. Aqsamul kalami bi'tibar isti'malihi wa ta'riful haqiqati wal majazi. Wa min wajhin wa min wajhin akhara yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Fal haqiqah ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Minal mukhatibah. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati wal majazu ma tujuwiza an mawdu'ihi wal haqiqatu imma lughawiyyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyyah. Baik. Enggak ada terusan di situ? Oh iya, ini salah di sini cetakannya. Baik, aqsamul kalam bi'tibari isti'malil kalam, ya. Macam-macam kalam dari segi penggunaannya, bukan dari segi madlul. Bukan dari segi apa yang terpahami darinya, tapi dari segi penggunaannya, bagaimana menggunakannya. Apakah dia digunakan sebagai hakikat kalam atau ada sisi majaznya? Fal haqiqah, hakikat adalah ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ih, yang tetap dalam penggunaan sesuai dengan mawdu'nya, sesuai dengan keaslian maknanya, ya, sesuai dengan keaslian apa yang memang termaknai seperti itu dalam bahasa, ya, asalnya begitu. Atau apa yang ya sesuai dengan apa yang dimaknai baik oleh bahasa atau oleh uruf atau oleh syariat. Makanya nanti ada tiga macam hakikah, dan ini pembahasan penting sekali. Hakikah lugawiyah, hakikah urfiyah, dan hakikah syar'iyah. Ya. Ini pembahasan yang penting banget ini. Ya, hakikah dan majaz. Bahkan pembahasan ini nanti juga masuk ke dalam pembahasan usuluddin. Nah, hakikah dan majaz. Mu'tazilah mereka menggunakan istilah majaz untuk melegalisir pemahaman batil mereka. Jadi kita perlu paham tentang hakikah dan juga tentang majaz. Terutama hakikahnya. Ya, karena senjata mereka di sini. Kalau misalnya kita membantah Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah tanpa mengetahui istilah hakikah dan majaz dan taksimat-taksimat hakikah dan pemahaman tentangnya, kita seperti menyerang tapi tanpa gigi, enggak ada tajinya sama sekali, enggak ngerti, maka diketawain nantinya. Ya, jadi perlu tahu ini hakikah. Waqila dikatakan selainnya mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Hakikah adalah apa yang digunakan fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Apa yang digunakan dalam rangka atau fi mastuliha alaihi yang dianggap, ya, bukan istilah, bukan. Istilah itu maknanya adalah apa yang dianggap soleh, apa yang dianggap cocok dan layak dan bagus untuk dibicarakan itu. Ya, mastuliha dari kata salaha atau saluha, kemudian masuk ke wazan ifta'ala, jadi istalaha, jadi istolaha. Ya, dan itu maknanya adalah ma yu'rafu bisalahihi fi wad'ihi, gitu ya. Yang dikenal cocoknya untuk ditaruh atau diungkapkan atau di, ya, seperti cocok udah. Makanya istilah itu adalah apa yang cocok menurut pandangan orang yang memandangnya sebagai cocok. Itu istilah. Ya. Jadi maknanya sini gimana? Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal khutbah. Apa yang digunakan dari kalimat atau kata yang memang sudah sewajarnya dianggap cocok dalam percakapan, gitu maknanya. Begitu ya? Jadi orang-orang ketika misal orang-orang menyepakati bahwasannya, jadi orang-orang di dunia ini menyepakati suatu hal dengan nama ini, maka ini menjadi istilah buat saya. Kenapa disebut istilah? Karena semua orang merasakan cocoknya nama ini untuk hal ini, gitu. Hah? Contohnya kesleo misalnya. Kesleo bahasa apa? Indonesia. Orang Indonesia istilah kesleo itu apa sih namanya? Jangan yang kesleo dah, yang lain aja selain kesleo apa? Hah? Terkilir, ya, seperti terkilir, kesleo itu kan semua dianggap apa suatu hal berupa otot mungkin ketarik atau apa gitu kan. Nah ini istilahnya dalam Indonesia adalah keselio atau terkilir. Kenapa disebut istilahnya? Karena dianggap ini lafal yang soleh untuk mengungkapkan tentang apa ya, urat atau otot yang mungkin tidak pada tempatnya gitu ya. Atau membengkak atau bagaimana. Itu keselio, terkilir. Begitu ya. Istilah Indonesia untuk insya Allah adalah keraguan-raguan. Insya Allah itu pada hakikatnya bukan keraguan-raguan, tetapi ada isti'anah, ya, dan memohon kepada Allah supaya betul-betul dipastikan hal tersebut. Itu aslinya, hakikatnya. Tapi kalau di Indonesia seringkali dilanggar sehingga seolah-olah hakikat dari insya Allah adalah nantilah gampang itu. Atau datang ya, insya Allah. Sama dengan hakikat urfiah Indonesia adalah nanti gampang, gitu kan. Jadi apa yang dianggap itu sebagai makna pembicaraan pada umumnya di negeri atau tempat atau bahasa tersebut makin menjadi hakikatnya untuk itu. Itu menjadi istilahnya buat dia. Begitu kan? Yang kadang-kadang hakikat antar benua, antar negara, antar daerah, bahkan antar komunitas beda-beda. Contoh misalnya akhwat. Apa hakikat akhwat dari segi bahasa? Saudari perempuan kan? Jamaan. Tapi kalau hakikatnya dari segi orang-orang majlis taklim, hakikat urfiah, majlis salafiyah, akhwat itu yang jilbab lebar, masih muda, ya enggak? Adapun yang udah agak tuaan, itu ummahat namanya, ya kan? Padahal secara lugawiyah, hakikatnya itu nenek-nenek yang macul di sawah ummahat, akhwat juga dia. Ya kan? Akhwat juga. Yang joget di diskotik, itu akhwat juga itu. Itu secara hakikat lugawiyah. Tapi ketika masuk ke hakikat urfiah kita, orang pengajian, beda pasal. Ya. Ibu-ibu yang jualan apa gitu, jualan sayur pakai sepeda. Atau ibu-ibu yang atau nenek-nenek gitu lagi bersihin depan rumah, ya kayaknya hidupnya suram sekali. Antum kira-kira bilangnya apa dia? Nenek-nenek, ummahat atau akhwat? Pasti nenek-nenek. Karena bagi kita istilah yang cocok untuk mengungkapkan siapa beliau ini adalah nenek-nenek. Bagi kita dibilang dia ummahat enggak cocok. Ummahat tuh masih ada sisi elegannya, ummahat, ya. Dibilang akhwat, janganlah, jangan. Ini terlalu ya, jangan. Iya. Kenapa? Karena ma saluha fi dhihnina, apa yang bagus di benak kita untuk mengungkapkannya, ya itulah itu yang disebut istilah. Begitu kan? Itulah yang disebut istilah. Ada juga istilah bagi sebagian orang ukhti-ukhti. Itu tuh si ukhti-ukhti tuh, ya. Karena akhwat itu jamak, maka diganti dengan ukhti-ukhti. Ya. Itu enggak, kita enggak kenal itu kan? Lafal ukhti-ukhti kenal enggak? Enggak kenal gitu, kan enggak biasa bilang gitu. Awas ada ukhti-ukhti. Antum pada ketawa teman-teman ngomong gitu. Ukhti-ukhti, akhwat ukhti-ukhti. Gitu kan? Tapi bagi sebagian orang yang mungkin belum kenal pengajian, mereka mengistilahkan perempuan jilbab lebar, anggun, itu ukhti-ukhti itu. Itu kan? Kemudian misalnya ada istilah ikhwan, ya kan? Ikhwan. Ikhwan udah ngaji. Nah, itu kan sering nih. Ikhwan udah ngaji. Dia ikhwan bukan? Nah, dia ikhwan bukan. Tapi bagi sebagian orang, ikhwan yang dimaksud adalah ikhwan muslimin. Ikhwani. Ya kan? Ini namanya istilah, ini namanya hakikat. Seberapa kita menganggap itu cocok penamaan itu, maka itulah yang disebut hakikat. Adapun kalau melampaui dari hakikat, namanya nanti jadinya majaz. Begitu ya. Walaupun kadang-kadang hakikat urfiah berseberangan dengan hakikat lughawiyah, bisa jadi. Bisa jadi, ya. Dan bahkan bisa jadi berseberangan dengan hakikat syar'iyah. Contoh misalnya urfnya kita mengenal Israel itu nama negara. Ya enggak? Tapi Israel aslinya nama nabi secara syar'i dan Allah takdirkan seperti itu. Ya. Sehingga kita menyebut Israel secara syar'i adalah Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Tapi kemudian sekarang secara urf dikenal Israel, Israel nama negara, negara Zionis Yahudi. Maka ketika antum mengatakan Palestina diserang oleh Israel, maka kembalikan kepada hakikat yang dimaksud. Bukan hakikat syar'i di sini, tetapi hakikat urfiah di zaman ini. Urf yang dikenal di zaman ini, Israel adalah nama negara. Maka ketika Palestina diserang Israel, ya bukan Nabi aku bangkit dari kubur kemudian menyerang, itu salah. Istilahnya yang dipakai salah gitu. Jadi enggak benar, enggak soleh istilahnya. Istilah yang dipakai di sini urfiah, maka kembalikan kepada istilah urfiah. Begitu kan? Kemudian Israel artinya apa? Hamba Allah. Israel artinya hamba Allah. Isra dan il. Il itu Allah Ta'ala. Isra yaitu mungkin dia maknai hamba Allah. Atau semisalnya. Maka ketika hakikat asal dari lugah tersebut dipakai untuk orang-orang yang mengenal secara urf bahwasanya Israel adalah Israel, maka Israel ada negara itu, maka jangan dibawa-bawa untuk urf masyarakat dipakai hakikat lugawiyah. Contoh misalnya, ya, ya akhi, antum Israel, ya, ngomong sama orang-orang Hizbut Tahrir, antum itu adalah Israel. Ngamuk mereka, wah, kami udah dibubarin, kalian memprovokasi kami lagi, kan? Bener kalian Israel, saya Israel, Israel artinya hamba Allah. Ngomong dari tadi gitu kan. Maka hakikat ini bisa harus paham gitu kan. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp gagal paham gara-gara masalah salah dalam menempatkan hakikat. Ada yang bilang sedang bicara tentang hakikat syar'iyah tapi dipahami sebagai lughawiyah dan sebagainya sebagainya. Imam Syafi'i ada kitab Jima'ul Idm. Nah, jima' ini atau sebagian ulama mengatakan jima' ada yang mengatakan jima', ada yang mengatakan jima'. Jima' kita tahu makna jima'. Dalam istilah fikih jima' yaitu wata'. Wata' itu masuknya ke masuk kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Itu hakikat fikih kita, urf fikih kita dan juga masuk ke hakikat syar'i. Tapi yang dimaksud Imam Syafi'i di sini hakikat apa? Bahasa lughawiyah. Maka kalau dipahami kemudian jima'ul ilm, oh berarti maknanya gituan sambil berilmu. Oh berarti ini buku sutra ungu ini kayaknya nih. Lah ini salah. Pas dibuka bingung, loh kok enggak ada jima'-jima'nya, ya kan? Kenapa kayak gitu? Salah dalam dalam memahami suatu istilah. Jadi tadi hakikat apa? Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, dalam percakapan, dalam pemberitahuan. Yang dipakai itu hakikat, maka itulah yang menjadi istilah bagi orang tersebut. Atau ya kita harus mengenal istilah itu, istilah dalam segi apa? Syar'i, uruf atau lughah. Ya begitu dulu ya. Makanya dikatakan di sini al-majaz ma tujawwiza bihi an mawdu'ihi, terlampau dari tema asal, dari asal pemaknaannya, lebih lanjut lebih. Mungkin karena terlalu jauh maknanya, atau karena maknanya ada makna kiasan, nanti insya Allah akan kita pelajari pada waktunya. Wal haqiqah, namanya hakikat, itu ada sisi lughah, ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Maka dalam memahami kalam, maka pahamilah sesuai dengan hakikat yang berlaku atau yang dimaksud oleh pembicara. Dan juga pembicara hendaknya menyebutkan suatu kalimat atau lafal dengan hakikat yang bisa dipahami oleh mukhatab. Ya. Kita enggak bisa ngomong sama orang yang memang belum pernah ngaji. Ya. Oh. Ana ngeliat akhwat, Mas. Itu ada akhwat di sana. Bingung akhwat apa, Pak? Enggak tahu akhwat itu apa, Pak. Ya. Karena yang dipakai oleh kita hakikat uruf orang-orang pengajian. Begitu kan? Ya. Ala kulli hal seperti itu insyaallah contohnya banyak sekali. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang, tapi ini hanya sebagai gerbang saja supaya lebih tahu. Dan ini pembahasan hakikah dan majaz, pembahasan penting dalam usul fikih. Dan pembahasan yang menjadi modal bekal kita untuk memahami usuluddin juga, ya. Jadi ini mulai gerbang sangat terbuka ini, insyaallah kedepannya mungkin kita bisa sampai 4 pertemuan membahas tentang hakikat dan juga majaz. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.